السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala kita akan mempelajari tentang tiga kewajiban yang paling agung, tiga kewajiban yang paling besar yang harus dipelajari, diamalkan dan didakwahkan oleh setiap muslim dan muslimah. Tiga pondasi utama di dalam agama Islam. Dan ini adalah mukaddimah kitab Thalathatul Usul yang kedua. Sebagaimana telah kita sampaikan, kitab Thalathatul Usul mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kitab yang memiliki tiga mukaddimah. Sebelum masuk pada pembahasan inti, ada tiga mukaddimah. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas mukaddimah yang pertama, maka kita akan masuk mukaddimah yang kedua. Penulis Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid الإمام العلامة الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة berkata: اعلم رحمك الله. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Di sini kita bisa memetik faedah. Sebelum beliau menyampaikan apa yang hendak beliau sampaikan, maka beliau mulai dengan dua kalimat. Pertama, اعلم, ketahuilah. Yang kedua, rahimakallah, sebuah doa, semoga Allah merahmatimu. Sebagaimana pelajaran di mukaddimah yang pertama, para ulama menjelaskan kata i'lam ini adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang Arab untuk mengingatkan kita bahwa pembicaraan yang akan disampaikan berikutnya adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting, jadi harus diperhatikan. Karena kita berbicara tentang ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tentunya sangat penting sekali untuk diperhatikan. Barang siapa memperhatikannya, dia akan mendapatkan rahmat. Sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, sebaliknya, orang yang tidak mendengarkan Al-Qur'an dan sunnah disampaikan, dia terancam mendapatkan laknat. Dan i'lam itu sendiri dari kata ilmu, dan ilmu itu maknanya idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu dengan menguasainya, dengan sebuah pengetahuan atau penguasaan yang pasti, yang kuat. Maksudnya tidak mengandung keraguan sedikitpun, pengetahuan yang yakin, yang pasti, yang tidak mengandung keraguan sedikitpun, sesuai dengan kenyataannya. Idraku syai' ala ma huwa alaih, mengetahui sesuatu dengan penguasaan secara menyeluruh, sesuai kenyataannya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, yang yakin, tidak mengandung keraguan sedikitpun. Itu namanya ilmu. Kalau masih ragu, belum yakin, berarti belum menjadi ilmu. Ya. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, juga bukan ilmu, melainkan kebodohan. Baik. Jadi ini betul-betul harus kita perhatikan. Kemudian beliau sisipkan sebuah doa, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Artinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah kepadamu untuk masa yang akan datang. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita dalam menyampaikan dakwah. Hendaklah kita berlemah lembut. Hendaklah kita berlemah lembut dan kita punya keinginan yang besar agar orang yang kita sampaikan dakwah mendapatkan hidayah. Oleh karena itu kita doakan dia dan kita gunakan kalimat-kalimat yang bisa mengikat hatinya untuk mengikuti dakwah yang mulia ini, yaitu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Maka dengan sebab rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka, seandainya kamu bersikap kasar lagi keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah, ini peringatan dari Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau berlemah lembut dan tidak bersikap kasar. Kalau beliau bersikap kasar, maka umat akan lari dari beliau. Apalagi kita kalau bersikap kasar, tentu umat akan lari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u 'an syai'in illa syana." Di dalam as-sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, akan memperindahnya. Dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali dia akan memperburuknya. Jadi hendaklah setiap dakwah yang kita sampaikan diiringi dengan sifat lemah lembut dan kasih sayang. Sebab ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Dalam hadis Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian." Inilah faedah yang bisa kita petik. Kemudian kata beliau, "Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna." Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan berikut ini dan mengamalkannya. Perhatikanlah jemaah sekalian, kata beliau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib yang beliau maksudkan di sini wajib ain, tidak boleh tidak. Setiap muslim dan muslimah harus tahu, harus belajar. Bahkan kalau dia tidak tahu, bisa menyebabkan dia kafir. Karena tiga permasalahan yang akan beliau sampaikan ini adalah tiga prinsip akidah, tiga kewajiban asasi yang paling mendasar. Tidak mungkin tegak agama seseorang kecuali dengan mempelajarinya, mengamalkannya. Kemudian kata beliau, mempelajari tiga permasalahan ini, di sini juga kita bisa petik pelajaran, yaitu penyampaian ilmu secara global sebelum merinci. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik. Hendaklah dalam menyampaikan ilmu, kita sampaikan dulu secara global, kemudian kita rinci. Di sini beliau mengatakan ada tiga yang wajib kita pelajari. Beliau tidak langsung menyampaikan yang akan kita pelajari nomor 1, 2, 3, tidak. Beliau tidak katakan seperti itu, tapi beliau sampaikan terlebih dahulu ada tiga permasalahan. Apa manfaatnya? Supaya kita punya rasa ingin tahu yang besar, supaya kita penasaran, supaya kita lebih bersemangat untuk mengetahui ilmu yang akan beliau ajarkan, sehingga kalau kita lebih bersemangat akan lebih kuat di dalam hati kita atau dalam benak kita dan lebih mudah kita pahami, tidak mudah kita lupakan. Baik. Jadi wajib dipelajari dan diamalkan. Apa saja itu? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Bahwasanya Allah menciptakan kita, dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Namun Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Jemaah sekalian, inilah kewajiban yang pertama yang harus kita ketahui dan kita amalkan, yaitu diutusnya kepada kita seorang Rasul. Allah dialah yang menciptakan kita, Allah dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Untuk apa dia menciptakan kita? Untuk apa dia memberikan rezeki kepada kita? Tidak lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana juga dalam surat Az-Zariyat, mulai ayat ke-56, Allah menyatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan rezeki kepada kita, dan dia tidak butuh apa-apa kepada kita. Dan dia Maha kuat, Maha perkasa, Maha mampu untuk membalas atas semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Kemudian setelah Allah ciptakan kita, setelah Allah berikan rezeki kepada kita dan Allah curahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, maka Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Apa artinya kehidupan yang sia-sia? Artinya adalah kehidupan tanpa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan tanpa menjalankan perintah dan tanpa menjauhi larangan. Sebagaimana juga yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Kata Allah, Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, main-main, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah membantah persangkaan orang-orang musyrik. Apa persangkaan mereka? Dua. Pertama, hidup ini sia-sia atau main-main, hanya senda gurau belaka. Enggak ada menjalankan perintah, enggak ada menjauhi larangan. Yang kedua, tidak akan dikembalikan kepada Allah, tidak akan dibangkitkan kembali. Jadi itulah kehidupan yang sia-sia. Hidup, nikmati hidup, mati, selesai, enggak ada hari kebangkitan. Itu namanya sia-sia, tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Demikian pula di dalam surat Al-Insan. Dalam surat Al-Insan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau dalam surat Al-Qiyamah, Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Kata Allah, apakah manusia mengira dia diciptakan kemudian dia dibiarkan sia-sia, dibiarkan begitu saja? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kehidupan yang sia-sia itu adalah la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya orang yang hidupnya sia-sia adalah orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan. Seperti orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu, mereka tidak ubahnya seperti binatang. Sebagaimana kata Allah, Ya'kulun yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang dalam kehidupan dunia dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Itulah orang-orang kafir. Yatamatta'un wa yaquluna kama ta'kul an'am wan naru mathwan lahu, maka neraka adalah tempat kembali mereka. Nauzubillah. Subhanallah, orang-orang kafir itu kata Allah tidak ubahnya seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih jelek, lebih buruk daripada binatang ternak. Karena mereka diberikan akal pikiran, tapi mereka tidak menggunakan akal pikirannya untuk beriman kepada Allah. Makanya orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir adalah orang yang paling bodoh. Karena mereka tidak gunakan akal sehat mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan, ulaikahum syarrul bariyah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk daripada binatang, lebih jelek daripada hewan. Sebagaimana juga dalam surat Al-Furqan, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka itu, orang-orang musyrik dan kafir itu, kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Subhanallah. Allah katakan mereka lebih sesat, artinya mereka lebih bodoh, lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena mereka hidup tanpa menjalankan perintah dan tanpa menjauhi larangan. Nah jemaah sekalian, inilah hidup kita. Bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang memiliki sebuah kewajiban agung, misi besar, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Harus ada Rasul yang diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita apa yang diperintahkan kepada kita dan apa yang dilarang. Dan Allah menetapkan barang siapa yang menaati Rasul tersebut, dia pasti meraih kebahagiaan yang hakiki, masuk surga dan selamat dari api neraka. Sebagaimana kata Syekh, bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Maka barang siapa yang menaati Rasul ini, dia masuk surga. Wa man asahu dakhala an-nar. Dan barang siapa yang menentang Rasul ini, maka dia akan masuk neraka. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang hendak dijelaskan oleh penulis pada poin yang pertama, kewajiban yang pertama, yaitu bagaimana kita menuju kepada Allah, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Tidak lain caranya adalah dengan mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Tidak lain adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, petunjuk beliau sudah sangat lengkap, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Dan beliau juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu wa yunzirahu syarra ma ya'lamuhu lahu. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib atasnya untuk mengajarkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan untuk mengingatkan umatnya kejelekan yang dia ketahui. Dan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satu pun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semuanya telah diajarkan kepada kalian. Oleh karena itu, wajib bagi kita ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh kita mengada-ada di dalam agama atau berbuat bid'ah. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Semua kebaikan sudah beliau ajarkan. Oleh karena itu kata Imam Malik, orang yang melakukan bid'ah dalam Islam kemudian dia katakan itu sebagai hasanah, sesuatu yang baik, sama saja dia mengatakan Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati tugas beliau sebagai seorang Rasul. Apa tugas beliau? Mengajarkan semua kebaikan. Berarti semua kebaikan sudah beliau ajarkan. Itulah tugas yang harus beliau emban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan tidak, masih ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Ini buktinya, saya punya satu bid'ah, namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. yang belum diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Sama saja dia mengatakan Nabi belum mengajarkan semua kebaikan. Dan sama saja dia mengatakan agama ini belum sempurna sehingga perlu dia tambah. Kalau dia mengatakan Nabi belum tahu, makanya Nabi belum ajarkan. Ini juga pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesombongan dalam dirinya. Kenapa? Karena enggak mungkin dia lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin dia lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingatkan kepada kita jemaah sekalian, menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan berbagai macam azab. Lihatlah ayat ini yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau, barang siapa menaati Rasul ini dia masuk surga. Barang siapa yang menentang beliau, tidak mau menaatinya, tidak mau ittiba kepadanya, dia akan masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Saksi atas kalian artinya kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kita di hari kiamat bahwa beliau telah menyampaikan jalan kebenaran dan mengingatkan jalan kesesatan, sehingga kita enggak bisa beralasan lagi saya belum tahu jalan kebenaran, saya belum ngerti jalan kesesatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kita saja yang tak mau belajar. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Fa'asra fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Akan tetapi Fir'aun menentang rasul yang diutus kepadanya, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Jemaah sekalian, inilah dalil pengutusan Rasul kepada kita dan kewajiban menaati beliau dan jaminan keselamatan kepada orang yang menaati beliau. Dia pasti masuk surga. Dan ancaman azab kepada orang yang tidak menaati beliau, dia akan masuk neraka. Dia akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian Allah peringatkan, pengutusan Rasul kepada kita sama dengan pengutusan Rasul kepada Fir'aun. Maksud ayat ini jemaah sekalian untuk memperingatkan kita contoh nyata bagaimana nasibnya orang yang menentang Rasul. Siapa dia? Fir'aun. Apa yang Allah timpakan kepadanya? Berbagai macam azab. Satu, azab yang paling pedih yang menimpa dia adalah kesesatan. Kesesatan hidup di dunia yang berakhir dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Inilah yang perlu kita waspadai. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Ini yang pertama, azab yang menimpa Fir'aun. Apa itu? Kesesatan. Sampai kapan dia tersesat? Sampai akhir hayat, sehingga dia mati dalam keadaan sesat. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan sesat. Bahkan kesesatan terbesar yaitu kekafiran dan kesyirikan. Ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita tidak mau meneladani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang perlu kita waspadai. Kita akan tersesat. Oleh karena itu, Nabi SAW menegaskan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Maka hati-hatilah. Yang kedua, azab pada hari kematiannya, yaitu dia ditimpakan azab dengan cara apa? Ditenggelamkan di dalam laut. Na'udzubillah. Ditenggelamkan oleh Allah di laut. Ini azab yang kedua yang menimpa Fir'aun. Barang siapa menyelisih petunjuk Rasul, maka dia pun terancam mendapatkan azab ketika matinya, sehingga dia tidak sempat bertobat. Kemudian yang ketiga, azab yang akan menimpa Fir'aun adalah azab kubur. Allah timpakan kepadanya azab kubur. Kemudian yang keempat, azab api neraka. Dan inilah yang paling pedih. Na'udzubillah, inilah empat azab yang menimpa Fir'aun. Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini agar kita waspada, hati-hati, jangan sampai tertimpa kepada kita sebagaimana yang ditimpakan kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun menentang Rasul yang diutus kepadanya. Dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kita, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah kesesatan atau azab yang pedih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Beliau ditanya, ya Rasulullah, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk surga. Siapa yang menentangku, dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi salah dia sendiri tidak mau masuk surga karena tidak mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan Allah juga menegaskan, inilah sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah, rahmatnya dan ampunannya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ini aja mas kalian kewajiban yang pertama yang harus kita kenali dan kita amalkan. Asaniyatu, yang kedua, annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kewajiban asasi, kewajiban terbesar yang kedua yang harus kita kenali, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang dekat, tidak pula nabi yang diutus. Jemaah sekalian, inilah yang kedua. Setelah kita pahami kewajiban kita mentauhidkan Allah dan tidak boleh mempersekutukan Allah, maka ketahuilah, larangan berbuat syirik ini adalah larangan bersifat umum. Artinya, tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun tanpa ada pengecualian. Mempersekutukan Allah adalah dosa terbesar. Sebaliknya, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepadanya adalah kewajiban yang paling agung dan merupakan kunci surga. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apa hak Allah. Hak terbesar yang harus kita tunaikan. Dan apa hak hamba? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu apa hak hamba atas Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah tidak akan mengazabnya. Jadi, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik adalah jaminan keselamatan. Sebaliknya, dosa syirik itu adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya tidak bertobat, dan dia pasti masuk neraka. Karena dosa syirik itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, murtad, kafir kepada Allah, sehingga Allah tetapkan dia pasti menghuni neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi inilah dosa yang paling berbahaya, dosa syirik. Sementara mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah adalah kewajiban yang terbesar. Dan larangan syirik, yang perlu kita pahami adalah, larangan syirik itu merupakan larangan yang bersifat umum. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Jadi jemaah sekalian, gak ada bedanya orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah Nabi. Itu gak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Orang yang berdoa kepada patung dan orang yang berdoa kepada seorang Nabi, tidak ada bedanya. Sama. Dua-duanya musyrik lagi kafir. Bahkan termasuk golongan manusia yang kafir yang paling banyak di muka bumi ini adalah mereka yang menyembah seorang Nabi. Siapa dia? Nabi siapa yang mereka sembah? Nabi Isa alaihi salam. Gak ada bedanya. Mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam dan orang yang menyembah patung, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Demikian pula orang yang menyembah berhala, apakah berhala itu terbuat dari batu-batuan, pepohonan, apapun itu, gak ada bedanya dengan orang yang menyembah wali. Orang yang berdoa kepada berhala dan berdoa kepada wali sama, dua-duanya musyrik kafir. Karena gak ada satupun yang bisa dipersekutukan dengan Allah. Tidak seorang manusia, tidak pula malaikat. Gak ada bedanya orang yang menyembah setan, sujud kepada setan, berdoa kepada setan, dengan orang yang sujud atau berdoa kepada malaikat. Gak ada bedanya, sama-sama kafir. Apa dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya kata Syekh, wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ayat ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, wa annal masajida lillah. Bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Di sini ulama ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, yang dimaksud dengan masjid-masjid di sini adalah anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud. Anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud, semuanya adalah milik Allah. Seluruh anggota tubuh kita bahkan, semuanya adalah milik Allah, maka tidak sepatutnya kita menyembah kepada selain Allah. Hanya Allah saja yang patut kita sembah. Kenapa? Karena seluruh tubuh kita milik Allah. Bahkan seluruh milik kita pun, hakikatnya itu adalah milik Allah. Dunia ini seluruhnya adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak patut kita mempersekutukan Allah dengan selainnya. Ini makna yang pertama. Jadi enggak ada yang bisa kita persekutukan dengan Allah, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud masjid di sini adalah masjid yang kita kenal, yaitu rumah Allah, bangunan-bangunan rumah Allah semuanya itu adalah milik Allah. Sehingga tidak patut kita mempersembahkan ibadah di dalam bangunan tersebut kecuali hanya untuk Allah semata-mata. Dan jemaah sekalian, semua masjid-masjid ini milik Allah. Oleh karena itu, orang yang merusak masjid atau menghalang-halangi orang beribadah di masjid atau melakukan demonstrasi untuk menghalangi pembangunan masjid, mereka adalah orang-orang yang paling zalim. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 114, wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi manusia berzikir kepada Allah di masjid-masjid Allah, dan mereka berusaha untuk merobohkan rumah Allah. Kata para ulama, makna merobohkan di sini ada dua. Apakah merobohkan fisiknya atau mengganggu orang yang beribadah di dalamnya? Itu sama saja merobohkan. Mengganggu orang yang beribadah di dalamnya, mengganggu majelis ilmu, menggagalkan majelis ilmu, membubarkan majelis taklim, atau menghalang-halangi orang yang melakukan sholat dan beribadah di situ. Kata Allah, ulaika ma kanu lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka itulah yang tidak akan masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan takut. Kecuali dalam keadaan takut. Itu hukuman dari Allah untuk mereka. Dan bagi mereka kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Maka jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini atau ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah ayat 114, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah seorang imam ahli tafsir di abad ini, beliau mengatakan, la ahada adlamu wa ashaddu jurman. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih besar kejahatannya, mimman mana'a masajidallah an dzikrillahi fiha wa iqamati shalah wa ghairiha min at-ta'at. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih besar kejahatannya daripada orang-orang yang menghalangi manusia untuk berzikir kepada Allah dan salat serta amalan-amalan yang lainnya di dalam rumah-rumah Allah tersebut. Jadi ini penafsiran yang kedua. Masjid-masjid itu adalah milik Allah. Itu adalah rumah Allah. Oleh karena itu, bagian yang kedua, kalimat yang kedua, fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, perhatikan kata ahadan. Yang punya buku, penting sekali ini perhatikan. Perhatikan kata ahadan. Ahadan di situ pakai tanwin. Itu namanya kata nakirah. Pakai tanwin. Kalau dia pakai alif lam, berarti tanwinnya hilang menjadi ma'rifah. Tapi di sini tidak pakai alif lam, melainkan tanwin, nakirah. Dan dia terletak di dalam konteks larangan. Maka ulama menjelaskan, an-nakiratu fi siyakin nahyi tufidul umum. Kata nakirah dalam konteks larangan bermakna umum. Makanya Allah katakan di sini ahadan, sesuatu apapun atau seorang pun. Artinya apa? Larangan berbuat syirik, larangan bersifat umum. Allah tidak boleh dipersekutukan dengan seorang pun, tidak ada pengecualian. Jadi enggak ada bedanya antara beribadah kepada berhala, batu-batuan, pepohonan, patung-patung, setan sekalipun, tidak ada bedanya dengan beribadah kepada para wali, para nabi, maupun para malaikat. Enggak ada bedanya, sama, dua-duanya syirik. Dua-duanya adalah kesyirikan. Kenapa? Enggak ada satupun yang patut dipersekutukan dengan Allah. Apakah jika berhala tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, lalu seorang nabi boleh dipersekutukan dengan Allah? Tidak. Apakah jika patung-patung itu enggak patut dipersamakan dengan Allah karena memang enggak sama, lalu seorang wali boleh dipersamakan dengan Allah? Tidak kan? Maka sama saja. Berdoa kepada patung dan berdoa kepada wali sama. Maka dari itu Allah ingatkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Enggak pernah Allah mengatakan, berdoalah kepada wali, nabi atau malaikat, nanti mereka akan teruskan doa kalian kepadaku, atau mereka yang akan mengabulkannya. Enggak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat berdoa kepada beliau, belum pernah. Dan mereka pun tidak pernah melakukannya. Tidak semasa hidup beliau, tidak pula sepeninggal beliau. Enggak pernah tuh para sahabat datang di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada beliau. Apalagi untuk ngambil batu-batuannya untuk mencari berkah darinya, enggak pernah. Jadi segala macam bentuk kesyirikan itu terlarang dengan siapapun Allah dipersekutukan. Inilah jemaah sekalian, yang kedua, prinsip yang kedua, kewajiban yang kedua yang harus kita pahami dan kita amalkan, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya untuknya semata-mata, tidak diberikan kepada selain Allah. Dan wajib bagi kita mengingkari dan menyalahkan semua persembahan kepada selain Allah sebagaimana kandungan makna la ilaha illallah, artinya la ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk yang ketiga, ini yang terakhir. Kewajiban kita yang ketiga yang harus kita pelajari dan kita amalkan, yaitu kewajiban berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang musyrik, atau dari perbuatan kekufuran kepada Allah dan orang-orang kafir. Sebagaimana kata Syekh, "Ats-tsalitsatu, kewajiban yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahdallah." Bahwasanya orang yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu wa la tuman haddallahu wa rasulah, tidak boleh baginya bersikap loyal, bersikap setia, atau mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, meskipun orang itu adalah kerabatnya yang terdekat. Inilah jemaah sekalian, kewajiban kita yang ketiga. Wajibnya membenci dosa kesyirikan dan kekafiran dan para pelakunya. Dan para pelakunya. Kenapa harus benci? Karena Allah membenci mereka. Karena Rasul membenci mereka. Maka wajib bagi kita untuk membencinya. Coba lihat, saking bencinya Allah kepada orang-orang musyrik, sampai-sampai Allah nyatakan mereka sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, yang lebih jelek daripada binatang, yang hidup bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kemudian apabila mereka mati sebelum bertobat, Allah tidak berkenan mengampuninya. Allah tidak berkenan mengampuninya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Dan apabila mereka mati sebelum bertobat juga, pasti masuk neraka dan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya, tidak mungkin masuk surga, dan tidak ada yang bisa menolong mereka, sebagaimana bisa dilihat pada surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Maka ini semua menunjukkan bencinya, murkanya Allah kepada mereka. Apakah patut seorang yang mengaku beriman kepada Allah lalu dia bersikap setia dan berkasih sayang dengan orang yang Allah murkai? Tidak patut. Sama sekali tidak patut. Kenapa jemaah sekalian Allah murka kepada mereka? Karena mereka melakukan dosa terbesar, dosa kesyirikan dan kekafiran. Dan di dalam kesyirikan dan kekafiran itu mengandung pelecehan kepada Allah. Karena orang yang berbuat syirik, sama artinya dia menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Apalagi yang sudah jelas-jelas mengatakan Allah punya anak. Dia samakan Allah dengan makhluk yang lemah, yang membutuhkan anak, yang bisa beranak. Maka ini jelas-jelas penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Seandainya ada orang yang melecehkan, menghina orang tua kita, tentu kita marah. Maka yang melecehkan dan menghina Allah lebih patut untuk kita marah kepadanya. Oleh karena itu, Syekh menyebutkan dalil yang menunjukkan kewajiban kita berlepas diri, tidak boleh bersifat setia dan mencintai orang-orang kafir adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu rasulah, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi jemaah sekalian, Allah menyatakan tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahu, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah atau orang tua mereka sendiri, au abna'ahu atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau karib kerabat mereka. Kemudian Allah jelaskan kepada kita keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu orang yang berlepas diri dari orang-orang kafir. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di hati mereka dan Allah dukung mereka dengan ruh darinya, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah golongan Allah itu, merekalah yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Jadi jemaah sekalian, inilah keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang Allah akan berikan kepada orang yang mengamalkan kewajiban ini, yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir. Sebaliknya, orang yang bersifat setia, mencintai dan loyal kepada orang kafir, maka dia terancam menjadi bagian dari mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-51 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali? Orang yang kita bersifat setia kepadanya, yang kita cintai, yang kita dukung, yang kita angkat menjadi pemimpin, yang kita jadikan sebagai teman setia, itu namanya wali. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian perhatikan apa kata Allah selanjutnya, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali atau bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Subhanallah, ini ancaman berat. Bersikap setia kepada orang kafir bisa menjerumuskan kita menjadi orang-orang kafir seperti mereka. Oleh karena itu, wajib kita berlepas diri dari mereka. Iya. Alhamdulillah, inilah tiga kewajiban yang dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Gak ada pertanyaan? Jika sebelum sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, membaca tahlil bersama mengirim doa untuk leluhur. Apakah ada tuntunannya Ustaz? Jika ada yang begitu, bagaimana sikap kita ikut membaca atau diam saja? Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam. Tidak ada dalilnya mengirim bacaan zikir kita atau Al-Quran kita untuk orang-orang yang sudah wafat. Yang ada adalah mendoakan. Yang ada adalah mendoakan. Misalnya kita mengatakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu namanya doa. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, berikanlah keselamatan, dan seterusnya. Ini namanya doa. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berikanlah keselamatan dan maafkanlah dia. Ya. Bedakan dengan membacakan Al-Quran atau membacakan zikir kemudian dikirim, itu beda. Mendoakan dianjurkan. Ya. Yang dianjurkan sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah memperbanyak takbir, ucapan takbir, dan itu dilakukan sendiri-sendiri, bukan dengan cara berjamaah. Dilakukan sendiri-sendiri, bukan dengan cara satu suara kor begini, sendiri-sendiri. Ya. Bagaimanakah sikap kita kepada orang munafik? Mereka muslim tapi setia kepada pemimpin yang kafir. Kita berikan nasihat. Kita berikan nasihat kepada mereka supaya mereka bertobat kepada Allah. Kita bacakan ayat ini, surat Al-Mujadilah ayat 32, kemudian surat Al-Maidah ayat 51. Bacakan kepada mereka, ingatkan bahwa itu adalah sifat orang-orang munafik, bersikap setia kepada orang-orang kafir dan bisa membatalkan keislaman seseorang. Jadi berikan nasihat. Apakah termasuk syirik jika kita sholat tidak khusyuk, misalnya teringat sesuatu di dalam sholat? Tidak termasuk syirik, karena kita sholat menyembah Allah. Hanya saja orang yang tidak khusyuk dan dia tidak berusaha untuk khusyuk, dia berdosa. Dia berdosa. Dia masuk dalam firman Allah, "Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Di antara makna lalai dari salatnya kata para ulama adalah orang yang tidak khusyuk. Orang yang tidak khusyuk adalah orang yang tidak lalai, orang yang tidak khusyuk termasuk orang yang lalai dari sholatnya. Ya. Kemudian, sebatas mana seseorang muslim dalam walak wal bara? Manusia itu terbagi tiga dalam hal walak wal bara. Yang pertama, orang-orang yang kita cintai sepenuhnya, tidak boleh ada kebencian kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang beriman, pengikut para nabi dan rasul, para nabi dan rasul dan seluruh pengikut mereka dengan baik, ahlu sunnah wal jamaah sampai hari kiamat. Wajib kita mencintai mereka, tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wajib kita benci kepada mereka, tidak boleh mencintai sedikit pun. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang kita cintai dari satu sisi tapi kita benci dari sisi yang lain. Siapa mereka itu? Orang-orang yang masih mukmin, masih muslim, tapi suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau bid'ah di dalam agama yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Maka kita cintai mereka sebatas keimanan dan ketakwaan mereka, dan kita benci mereka sebatas kekafiran, sebatas bid'ah yang mereka lakukan atau dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Jadi itulah batas di dalam walak wal bara secara garis besarnya. Ada pertanyaan lain, silakan. Kalau tidak ada lagi, kita tutup. Sudah? Cukup? Baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, syarra la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.